Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku, takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu, diriku terluka saat kau sebut namanya. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Andaikan saja kau tahu, aku takkan pernah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu memanggilku. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta